السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam majlis al-ilm yang membahas tentang as-siratul nabawiyah, dari al-manzumah al-mi'iyah yang ditulis oleh al-allamah al-hafidh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan tentang peristiwa hijrah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah, di mana para sahabat mereka berbondong-bondong, ada yang berangkat sendiri-sendiri, ada yang berangkat rombongan bersama dengan sahabatnya, bersama dengan keluarganya, meninggalkan negeri yang mereka cintai yaitu Makkah, tempat kelahiran mereka, tempat di mana mereka dibesarkan, tempat di mana mereka berkumpul dengan sanak keluarga. Namun disebabkan karena prinsip mereka yang lebih memprioritaskan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah tabaraka wa taala dan menolong rasulnya alaihi salatu wassalam dan menolong agama Allah jalla wa ala, maka mereka rela meninggalkan orang-orang yang mereka cintai dari sanak keluarga mereka. Mereka meninggalkan kabilah mereka, mereka meninggalkan tempat di mana mereka dibesarkan. Lebih terkhusus lagi itu adalah negeri yang di sana terdapat Baitullah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hijrah itu merupakan satu yang berat, namun mereka yang lebih memprioritaskan agama Allah Subhanahu wa taala dan menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka rela meninggalkan semua itu menuju kepada sebuah negeri yang baru, dan untuk memulai hidup baru merupakan hal yang sulit. Tentu mereka harus beradaptasi terlebih dahulu mereka harus mengerti tentang lingkungannya, memulai dalam bermuamalah, bertemu dengan orang-orang yang baru, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, maka itu membutuhkan perjuangan. Namun dorongan keimanan yang jauh lebih kuat, dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur, dan Allah Azza wa Jalla mempersaksikan tentang keimanan mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang jujur dengan keimanan yang mereka miliki. Setelah sekian banyak dari para sahabat yang berbondong-bondong berangkat ke Al-Madinah berhijrah, maka tidak ada lagi yang tinggal di kota Makkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa gelintir dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian pula Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Tersisa sedikit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak akan meninggalkan Makkah dan berhijrah ke kota Madinah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau secara khusus untuk berhijrah. Barulah kemudian beliau akan meninggalkan Makkah, karena beliau melakukan pergerakan-pergerakan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum kuffar, kaum musyrikin Makkah, mereka telah mendengarkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Makkah, dan itu merupakan bahaya yang besar dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy. Apalagi mereka mendengarkan bahwa semakin banyaknya jumlah orang-orang yang masuk Islam di kota Madinah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil tiba di Madinah, maka itu akan menjadi sebab yang semakin menguatkan kedudukan kaum muslimin di sana, dan semakin tersebarnya Islam dan semakin banyaknya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikhawatirkan itu akan membentuk sebuah kekuatan yang besar yang suatu saat akan menaklukkan Makkah. Itu yang sangat mereka khawatirkan. Oleh karena itu mereka pun berupaya untuk melakukan pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh besar dari kalangan kaum Quraisy. Mereka membicarakan tentang bagaimana cara menyikapi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-30 Allah azza wajal berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan ketika orang-orang kafir hendak membuat makar kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لِيُثْبِتُوكَ, mereka hendak memenjarakan kamu, أَوْ يَقْتُلُوكَ, atau mereka hendak membunuhmu, أَوْ يُخْرِجُوكَ, atau mereka hendak mengusirmu dari kampung halamanmu, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yamkurun wa yamkurullah, mereka hendak membuat makar dan Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah Azza wa Jalla sebaik-baik yang membalas makar mereka. Ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tafsir itu berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan yang diadakan oleh kaum musyrikin di sebuah tempat yang disebut Darun Nadwah tempat di mana mereka bermusyawarah. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir hendak membuat makar kepadamu, yaitu mereka berkumpul, mereka berbincang, masing-masing mengeluarkan pendapatnya di Darun Nadwah tentang apa yang harus mereka perbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuthbitu, apakah mereka akan memenjarakan kamu, mengikatmu, yakni memenjarakan kamu, au yaqtulu, ataukah mereka akan membunuh kamu, au yukhriju, atau mereka akan mengusirmu dari kampung halamanmu. Itu adalah pandangan-pandangan masing-masing dari orang-orang yang hadir dalam peristiwa itu. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari Qabus bin Abi Dhabyan, dari ayahnya Abu Dhabyan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Makkah fa umira bil hijrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau masih berada di Mekah, lalu beliau pun diperintahkan untuk berhijrah, dan diturunkan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan katakanlah wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam keadaan dimasukkan di atas kejujuran, dan keluarkan pula aku dalam keadaan dikeluarkan di atas kejujuran, dan jadikanlah untukku dari sisimu sultanan nasira, sesuatu yang akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dalam sanad riwayat ini ada yang lemah, yaitu Qabus Ibnu Abi Dhabyan, namun secara umum bahwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggalkan Makkah itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat orang-orang kafir Quraisy mereka mendengarkan tentang keinginan Rasulullah untuk meninggalkan Makkah, mereka pun berkumpul. Dan kisah berkumpulnya mereka di Darun Nadwah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, lama ijtama'u lidhalik watta'adu an yadkhulu fi darin nadwah liyatashawaru fiha, ketika orang-orang kafir Quraisy ini mereka berkumpul untuk bertemu di Darun Nadwah yang bertujuan untuk bermusyawarah dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadaw fil yawm alladhi ta'adulah, maka mereka pun di pagi hari keluar menuju ke Darun Nadwah, tempat di mana mereka telah menetapkan waktu untuk berkumpul di pagi hari, dan hari itu dikenal dengan sebutan Yaumuz Zahmah, ya, Yaumu Az-Zahmah, hari tempat di mana mereka berkumpul, para pembesar Quraisy berkumpul pada hari itu yang disebut dengan Yaumuz Zahmah. Dan itu kejadian sangat dekat sekali waktunya dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka akan berkumpul di Darun Nadwah ini, datanglah iblis. Iblis la'anatullah alaih datang dengan bentuk seorang syekh, orang tua, ya, yang berwibawa gitu. Dan disebutkan dia memakai bat, yaitu pakaian yang tebal yang dia kenakan, ingin ikut nimbrung dalam pertemuan para pembesar Quraisy itu. Dia datang ya dalam bentuk manusia, seperti seorang yang dimuliakan gitu, datang dari negeri yang jauh. Masuklah dia. Sampai di depan pintu, maka dia pun meminta izin. Lalu mereka yang hadir dalam peristiwa itu bertanya kepada orang ini yang ternyata itu adalah iblis. Mani syekh? Siapakah anda? Siapakah syekh? Kata iblis, syekhun min ahli Najd. Saya adalah seorang syekh yang berasal dari wilayah Najd. Wilayah Najd. Najd itu ya kalau sekarang seputar Riyadh dan yang lainnya. Kalau Makkah Madinah itu disebut Hijaz. Maka dia mengatakan saya berasal dari Najd. Sami'a billadzi ta'attum lahu fa hadhara ma'akum liyasma' ma taqulun. Di mana dia hadir dalam pertemuan yang telah kalian sepakati. Dia ingin hadir bersama kalian untuk mendengarkan apa yang menjadi pendapat kalian dalam menyikapi orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nusha. Dan semoga saja orang tua ini ya senantiasa memberikan kepada kalian pandangan yang baik dan memberikan kepada kalian nasihat. Iblis ingin memberi nasihat kepada mereka. Kata mereka, ajal fadkhul, silakan masuklah engkau. Maka masuklah iblis bersama mereka, berkumpul dengan para pembesar Quraisy. Di antara mereka Uthbah bin Rabi'ah, Syaibah, Abu Sufyan, Tu'aimah bin Adi, Jubair bin Mut'im bin Adi, Al-Harith bin Amir bin Naufal, An-Nadhr ibn Al-Harith, Abu Al-Bakhtari ibn Hisham, Zam'ah ibn Al-Aswad, Hakim bin Hizam, Abu Jahal bin Hisham, Nabih dan Munabbih, anak Al-Hajjaj, Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. وغيرهم ممن لا يعد من قريش, dan yang lainnya dari yang tidak tercatat dari kaum Quraisy. Ini jumlah yang banyak. Maka yang disebut hari itu Yaum Zahma, karena mereka ramai berkumpul di tempat tersebut. Walhasil terjadilah rapat pleno membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan inna hadzal rajul qad kana min amrihi ma qad raaitum wa inna wallahi ma na'manuhu 'ala al-wuthub 'alaina biman qad ittaba'ahu min ghairina fa ajmi'u fihi ra'yan. Sesungguhnya orang ini perkaranya, permasalahan dia seperti apa yang telah kalian saksikan, dan sesungguhnya kami demi Allah tidak merasa aman. Jangan sampai suatu saat mereka akan menyerang kami bersama dengan para pengikutnya dari orang-orang selain kami. Jika demikian, silakan kalian menyepakati sebuah gagasan untuk menyikapi orang ini. Walhasil terjadilah musyawarah di antara mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ini pendapat Abu Bakhtari bin Hisham. Dia mengatakan ihbisu fil hadid. Ya. Penjarakan dia, tahan dia dengan penjarakan dia dengan besi gitu. Ya, maksudnya rantai dia. Wa aghliqu alaihi baban, dan tutup pintunya sehingga dia tidak mampu untuk keluar. Tsumma tarabbasu bi, setelah kalian penjarakan dia, ya kalian tunggu. Ma asaba ashbahuhu min asy-syu'ara alladziina kaanu qablihi. Kalian tinggal menunggu apa yang akan menimpa orang-orang yang semisal dia dari kalangan para penyair yang bersamanya, yaitu Zuhair, An-Nabighah, dan yang bersama mereka. Ya, tinggal ditunggu saja. Mungkin mereka pun akan menyusul, menimpa mereka dari musibah seperti apa yang menimpa pemimpinnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap oleh mereka pemimpin yang membawa kepada kesesatan, mengajarkan penyimpangan. Jadi sebagian mengatakan penjarakan saja dia. Maka muncullah si iblis ini yang menyamar menjadi seorang syekh dari Najd. Dia mengatakan, la wallah ma hadza lakum birai, tidak, demi Allah ini bukan pendapat yang baik bagi kalian. Bersumpah juga iblis, bersumpah atas nama Allah, ya. Dan itu kebiasaan iblis. Wallahi la in habastumuh kama yaqulun la yukhrijanna amrahu min wara'il bab hadzal ladzi aghlaqtum dunahu ila ashabih, demi Allah kalau kalian penjarakan dia seperti yang dikatakan oleh sebagian, dia tetap akan mengeluarkan perintah-perintahnya dari balik penjara. Dia mampu untuk menyampaikan, mengeluarkan sehingga perintah-perintahnya itu sampai kepada para sahabatnya. Wala aushaku ayyathibu alaikum fayanzahu min aidikum, dan ketika dia mampu untuk mengeluarkan perintah-perintahnya kepada para sahabatnya, maka suatu saat mereka, para pengikutnya ini, akan menyerang kalian, lalu kemudian berhasil melepaskan dan melepaskan dia dari tangan-tangan kalian. Thumma yukathirukum bihi hatta yaglibukum ala amrikum, lalu kemudian mereka berjumlah semakin banyak, semakin bertambah, sampai kemudian mereka mengalahkan kalian. Ma hadza lakum bira, ini bukan pendapat yang baik, katanya si iblis nyamar jadi orang yang baik, penasihat. Nah, akhirnya ditolak pendapat ini yang berpendapat untuk memenjarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi lagi perbincangan di antara mereka. Ada lagi di antara mereka yang mengatakan, "Nukhrijuhum baini adhhurina fananfihi min biladina." Kalau begitu, gimana kalau kita usir saja dari kampung halaman kita? Usir, buang dia. Sehingga dia tidak lagi masuk ke tempat kita. Fa idza kharaja anna fa wallahi ma nubali aina dhahaba wala hith waqa'a. Kalau dia sudah keluar meninggalkan negeri kita, demi Allah, kita tidak peduli mau kemana dia, di mana dia tinggal, ya terserah. Karepmu, kata. Ya terserah itu, mau tinggal di mana? Yang penting enggak tinggal di Mekah gitu. Idza ghaba anna faragna minhu fa aslahna amrana wa alaftana kama kana. Nah, kalau dia sudah meninggalkan kita, maka kita kembali memperbaiki kondisi yang ada, mengislahkan di antara kita, lalu memupuk persatuan dan kasih sayang lagi di antara kita. Kasih sayang di atas kebatilan, di atas syirik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memecah belah mereka. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Rasulullah alaihi salatu wasallam itu yang memecah belah di antara manusia, memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara syirik dengan tauhid, antara bid'ah dengan sunnah. Ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh sebagai pemecah belah bangsa Quraisy. Sehingga kalau dianggap beliau sudah keluar meninggalkan Makkah, maka ya kita perbaiki lagi kondisi di antara kita. Berusaha untuk disadarkan orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya. Maka muncul lagi iblis Asy-Syaikh An-Najdi ini. Dia mengatakan, la wallah ma hadza lakum birai, demi Allah ini bukan pendapat yang bagus. Sekedar mengusir gitu, ini bukan pendapat yang bagus. Alam tarau husna hadithihi wa halawata mantiqihi wa ghalabatihi ala qulubir rijal bima yatibih. Kalian itu tidak melihat bagaimana pandainya dia berbicara, manisnya dia mengucapkan sesuatu, dan mampunya dia menarik hati-hati manusia dengan apa yang dia bawa. Kata iblis, wallahi law fa'altum dhalik ma amintu an yahilla ala hayy min al-arab fa yaghlib alayhim bidhalik min qawlihi wa hadithi hatta yutabi'uhu alaih. Demi Allah, kalau kalian melakukan itu sekedar mengusir, mengeluarkan dari Mekah, saya tidak merasa aman. Dia suatu saat nanti akan tinggal di salah satu kampung dari kampung Arab, lalu dia berhasil menguasai mereka dengan ucapannya, dengan keindahan penyampaiannya, sampai kemudian kampung Arab itu seluruhnya menjadi pengikutnya. Thumma yasiru bihim ilaikum hatta yata'akum bihim fayakhudhu amrakum min aydikum. Lalu kemudian setelah dia merasa memiliki kekuatan, maka mereka akan menyerang kalian sampai kemudian mereka menginjak kalian lalu mengambil kekuasaan itu dari kalian. Thumma yaf'alu bikum ma arad. Lalu dia akan berbuat kepada kalian apa saja yang dikehendaki. Adhiru fihi ra'yan ghaira hadza. Tolong sampaikan pendapat selain dari pendapat ini, kata si iblis ini. Terjadi lagi musyawarah, pembicaraan lagi di antara mereka. Muncul lagi Abu Jahal. Abu Jahal, yang mereka sebut Abul Hakam, di Abu Jahal, Abu Jahal bin Hisham, dia mengatakan, wallah inna li fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'du. Demi Allah, saya memiliki pendapat yang saya melihat kalian belum ada yang mengeluarkan pendapat seperti ini. Kata mereka, apa itu wahai Abul Hakam? Abul Hakam, dia Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ara an na'khudha min kulli qabilatin fatan syabban jalidan nasiban wasitan fina thumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan sarima thumma ya'midu ilayhi fayadribuhu biha darbata rajulin wahidin fayaktuluh fanastarih minhu. Saya berpendapat dari setiap kabilah kita ambil satu pemuda, pemuda yang kuat, yang terpandang, ya, terpandang di kalangan kabilah tersebut. Jadi sekian kabilah banyak, ambil dari setiap kabilah satu orang, dari kabilah ini satu orang, dari kabilah ini satu orang, berkumpul masing-masing dari berbagai macam kabilah. Apa tugas mereka ini? Setelah mereka berkumpul, ya, kita berikan setiap pemuda tersebut pedang terhunus. Lalu kemudian mereka secara rombongan, secara berkelompok mendatangi orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menebasnya dengan sekali tebas sehingga mereka berhasil membunuhnya. Setelah itu kita istirahat, tidak lagi terpengaruh dari dakwahnya, dari ajakan-ajakannya, selesai. Fa innahum idza fa'alu dzalik tafarraqa damuhu fil qaba' jami'iha. Kalau mereka melakukan itu semua, maka kalau keluarganya menuntut darahnya, maka dikatakan darahnya tersebar seluruh kabilah telah melakukan. Jadi bukan satu kabilah. Kalau satu kabilah yang membunuh, maka hanya kabilah ini yang akan diperangi oleh keluarganya. Tapi karena semua berasal dari berbagai macam kabilah, setiap kabilah keluar diambil satu dari mereka, sehingga kalau dikatakan siapa yang membunuh, keluarganya menuntut siapa yang membunuhnya, maka yang membunuhnya adalah seluruh dari kabilah. Sehingga mereka tidak berani untuk bertindak atau membalas dendam. Seluruh kabilah akan menjadi musuhnya. Ya. Falam yaqdi Banu Abd Manaf ala harbi qaumin jami'an, sehingga dari kabilah Abd Manaf, ya, dari kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaumnya secara menyeluruh. Faradu minna bil aqli fa aqalnahu lahum, sehingga mereka tidak akan menuntut balas, sehingga mereka cukup merasa ridha dengan pembayaran diat, maka kita bayar diat aja. Ya. Kalau pembayaran diatnya mungkin di masa jahiliyah itu 100 ekor unta misalnya, ya kita bayar 100 ekor unta. Nah, ketika Abu Jahal mengeluarkan pendapat ini, ya, maka komentar lagi si iblis ini, Syekh Najdi ini, dia mengatakan al-qaulu ma qala ar-rajul, alangkah bagusnya yang dikatakan oleh orang ini. Ya, si bapaknya jahil, bapaknya kejahilan ini. Hadzal ra'i wala ra'ya ghair. Ini pendapat yang terbaik, tidak ada lagi pendapat yang lebih baik dari ini. Ya. Fatafarraqa al-qaumu 'ala dhalik wa hum mujmi'un lah, maka terjadilah perpisahan, selesai rapat mereka dalam keadaan mereka sepakat di atas pendapat Abu Jahal. Seperti ini. Maka datanglah Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada beliau, "La tabit hadhihi al-laila ala firashik alladhi kunta tabitu alaihi." Jangan engkau menginap pada malam hari ini di tempat tidurmu yang biasa engkau tidur di atasnya. Jangan. Karena dikhawatirkan mereka sudah menetapkan dari setiap kabilah itu seorang pemuda yang punya kekuatan, lalu kemudian mereka berkumpul pada malam itu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari mereka pun berkumpul menanti di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, lalu kemudian mereka segera masuk, lalu kemudian melompati Rasulullah sampai kemudian mereka berhasil membunuh beliau alaihi salatu wasallam. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanahum, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengetahui keberadaan mereka di luar, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Nam ala firashi." Kamu tidur di tempat tidurku ini dan kamu berpakaian dengan pakaian burdahku ini yang berwarna hijau ini. Tidurlah kamu di tempat di mana aku tidur. Nah, fa innahu lan yakhlus ilaka syai taqrahu minhum. Karena kalau kamu yang tidur di sini, mereka tidak akan berani untuk berbuat sesuatu kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau biasa beristirahat. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tentang hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap untuk mengajak Abu Bakar As-Siddiq berhijrah. Kata Aisyah, suatu hari ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar As-Siddiq di siang hari, maka ada seseorang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia mengatakan, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun yatina fiha." Ini Rasulullah, dia datang kepadamu dalam keadaan dia menutup kepalanya. Dia menggunakan tekannya. Dia menutup kepalanya. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ini saat genting sekali. Sesuatu yang dikhawatirkan itu akan terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau sampai menutup kepalanya, menyembunyikan jati dirinya pada saat beliau keluar menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena khawatir jangan sampai ada dari kalangan pembesar Quraisy mengetahui keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau keluar menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka akan bunuhnya. Nah, dan di dalam hadis ini menunjukkan akhdhu as-sabab. Ya, seorang penting untuk mengambil sebab, dan itu merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Allah pasti menjagaku. Aku kan Rasulullah. Ya, kalau aku Rasulullah, Allah Azza wa Jalla pasti akan memelihara aku, pasti akan menjaga aku. Aku tidak akan mungkin dimudaratkan oleh mereka." Ya. Lalu kemudian beliau keluar dengan santainya. Tidak, ternyata tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan beliau berusaha menutupi dirinya. Mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu yang tidak biasanya Rasulullah mendatangi Abu Bakar di waktu itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fida'un lahu abi ummi." Sebagai tebusan untuknya ayahku dan ibuku. "Wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'il amrun." Demi Allah, tidaklah beliau datang pada waktu yang tidak biasanya beliau datang kecuali ada satu perkara yang penting yang akan beliau sampaikan. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta izin, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengizinkan Rasulullah untuk masuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Akhrij man indak." Tolong keluarkan siapa saja yang ada di dekatmu. Ini menunjukkan perkara penting. Tolong keluarkan siapa saja yang ada di dekatmu, keluargamu dan yang lainnya. Khawatir jangan sampai beliau menyampaikan sesuatu, ada pendengar yang kemudian pendengar ini menyampaikan kepada kaum kufar Quraisy, keluarkan siapa yang ada di sisimu. Kata Abu Bakar Siddiq, innamahum ahluk bi abi wa anta ya Rasulullah, mereka ini hanya keluargamu wahai Rasulullah, tidak ada yang lain, yang ada di sini adalah keluargamu semua wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad udhina li fil khuruj, sungguh telah diizinkan aku untuk keluar, untuk berhijrah. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah kecuali setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, sungguh telah diizinkan aku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, as-sahaba bi abi anta ya Rasulullah, apakah aku menjadi pendampingmu wahai Rasulullah? Karena ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ingin berhijrah bersama para sahabat yang lain, namun ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi teman beliau dalam perjalanan hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan mendampingi wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatay hatain." Maka ambillah salah satu dari kendaraanku ini wahai Rasulullah, ambil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya ambil dengan harga ya." Maksudnya saya beli, jangan dikasih gratis. Saya beli. Nah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fajahaznahuma hasal jihaz." Maka kami pun mempersiapkan keberangkatan Rasulullah bersama Abu Bakar dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. "Wa sana'na lahumu sufratan fi jirabin." Dan kami membuatkan untuk keduanya bekal yang diletakkan dalam satu keranjang yang akan mereka bawa. Faqata'at Asma bintu Abi Bakar qit'atan min nitaqiha farabatat bihi ala famil jirab. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq itu sampai memotong ya dari nitaqnya. Nitaq itu yang biasa seorang wanita mengikat, ya dia seperti ikat pinggam untuk mengikat bagian tengah seorang wanita ketika berpakaian. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq dia memotong itu ya tali pinggangnya untuk kemudian digunakan mengikat bagian penutup dari keranjang yang akan dibawa. Oleh karena itu semenjak kejadian itu Asma bintu Abi Bakar disebut Zatun Nitaq, si pemilik An-Nitaq, yaitu yang tali pinggang yang biasa dikenakan oleh wanita. Thumma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar bigharin fi Jabal Thur. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, namun mereka tidak langsung berangkat ke Madinah. Disebabkan karena kondisi yang sangat berbahaya dan kaum kafir Quraisy yang mencari-cari di mana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar pun berupaya mencari cara untuk menyelamatkan dari kejaran mereka. Maka mereka pun berangkat ke Bukit Thur. Ya. Bukit Thur ini kalau seorang berangkat ke sana itu jalur yang menyelisihi arah menuju ke kota Madinah. Ya. Karena kata para ahli sejarah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berangkat ke Bukit Thur? Untuk menghindari pengejaran orang-orang kafir. Karena ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah sudah tidak berada di rumah, kemungkinan mereka akan mengikuti perjalanan menuju ke Madinah, arah menuju ke Madinah. Maka ini yang dihindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq mengambil jalur yang berlawanan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Maka beliau pun bersama Abu Bakar menaiki sebuah bukit yang disebut Bukit Thur. Yang disebut Bukit Thur. Ya, cukup tinggi bukit ini untuk bersembunyi di sana selama tiga malam. Yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakar wa huwa ghulamun syabun thaqifun laqim, yang menginap bersama mereka berdua selama tiga malam di Bukit Thur, anak Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah, Abdullah bin Abi Bakar, dan disebutkan dia seorang pemuda, seorang remaja yang pandai, yang cerdik, mudah memahami sesuatu. Fayudliju min indihima bisahar fayusbihu ma'a Quraisy bi Makkah kabaitik. Ya. Jadi kalau sudah di malam hari, Abu Bakar Siddiq naik ke Bukit Thur. Ya. Menemani orang tuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di waktu sahur. Di tiba waktu sahur beliau turun lagi ke Mekah. Sehingga di pagi hari beliau tetap berkumpul bersama dengan masyarakat Quraisy. Sehingga tidak ada kecurigaan. Kalau mereka mencari di mana Abdullah, Abdullah ada di tengah-tengah mereka. Ya. Ini adalah taktik tentu dalam peperangan, dalam menyikapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari beliau tetap bergaul di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Di malam hari beliau naik. Fala yasma'u amran yaktadani bihi illa wa'ah. Tidaklah Abdullah bin Abi Bakar mendengarkan sesuatu di telinga, di ucapan-ucapan orang Quraisy, melainkan itu dikumpulkan oleh Abdullah bin Abi Bakar malam hari naik. Beliau pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya. Ini yang terjadi, ini yang mereka katakan, ini yang mereka akan lakukan, ya, untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatiyahuma bi khabari dhalika hina yaqtalitu dhulam, sampai kemudian ketika malam tiba, ya, datanglah Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq untuk naik ke Bukit Thur dan memberitakan pada mereka apa yang beliau dengarkan dari orang-orang Quraisy. Wa yar'a alaihima Amir ibn Fuhairah maula Abi Bakar minhatan min ghanam fayurihuha alaihima hina tadhhabu sa'atun min al-isha fayabitani fi rislin wa huwa laban min hatihima wa radifihima hatta yan'iqa biha Amir ibn Fuhairah bi ghalas. Lalu kemudian Amir bin Fuhairah ini maulanya Abu Bakar, ya, bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tugas dia untuk menghilangkan jejak-jejak, karena dia mengembala kambing milik Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia menghilangkan jejak kaki-kaki dari Abdullah bin Abu Bakar ketika dia akan naik ke Bukit Thur dengan kambing-kambing tersebut, menghilangkan jejak kaki, ya, ketika Abdullah naik di waktu Isya. Lalu kemudian sambil dia membawakan susu, ya, susu dari kambing tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Naam. Hingga di waktu subuh maka dia kembali lagi. Dia berteriak untuk meneriaki hewan-hewan yang dia pelihara dari kambing-kambing tersebut. Itu yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah setiap malam selama tiga malam. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang dan memungkinkan untuk berangkat melanjutkan perjalanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sudah menyewa seorang lelaki. Dia berasal dari kabilah Banu Dil, dan dia dari kabilah Banu Abdi, Abdi bin Adi. Dia adalah seorang penunjuk jalan yang handal, ya, Abdullah bin Uraiqit. Dia seorang kafir, dia seorang yang masih dalam keadaan kafir, tapi dia amanah, dikenal dengan amanahnya. Dia tidak berkhianat terhadap janji yang telah dia tetapkan. Maka ini dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq untuk menjadi penunjuk jalan. Wa wa'adahu ghara thurin ba'da thalathi layalin birahilataihima subha thalath. Setelah tiga hari keduanya pun telah menetapkan janji bersama dengan penunjuk jalan ini setelah tiga malam di Gua Thur. Lalu kemudian dia berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Demikian pula Amir bin Fuhairah ikut berangkat. Lalu kemudian mereka mengambil jalur bagian bagian tepi, ya, bagian tepi pantai untuk melakukan perjalanan sampai kemudian mereka tiba di kota Madinah. Dan tentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Hira. Dan ini nanti insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.